Wanita bukanlah perhiasan mata. Wanita adalah pelengkap di jiwa yang perlu kecorat dan bimbing dia. Dan pasti bukan sekadar dengan kata-kata. Manis mulut lidah kau berapi. Tanpa sadari hati kau sakiti. Ku menghargai segalanya. Tak mungkin kau yang lupa. Pikirkanlah, dengarkanlah suaraku, kau tak bisa hapuskan amarah. Walaupun kau tahu, aku mau, kamu mau, aku tahu, kamu tahu, dan ku takkan tunjukkan ku amarah. Karena aku tahu, segala yang berlaku tetap akan berlaku. Di mana aku jauhku, dia yang menentu. Curah dan bimbing dia. Dan pasti bukan sekadar dengan kata-kata. Manis mulut lidah kau berapi. Manis mulut lidah berapi. Kau bersadari hati kau sakiti. Kau bersadari sakiti. Ku menghargai segalanya. Namun mungkin kau yang lupa. Pikirkanlah, dengarkanlah suaraku, kau tak bisa hapuskan. Manis mulut.